Kau terima ku apa adanya, walau ku banyak kekurangan. Memang sulit untuk dapatkanmu, tak mudah juga untuk lepaskanmu. Oh, percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Ku sayang kamu, ku cinta kamu. Ku berjanji tak akan permainkanmu. Tetap bersamaku, sayang, sampai tua nanti. Percayalah sayang, hatiku ini hanya untukmu. Berjalanlah bersamaku, kita nikmati indahnya cinta. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik hatimu. Bisa gak ya? Kayak gini sampai tua nanti? Gak bisa. Karena bakal lebih dari itu. Sayangku.